Untuk ujian tengah ini di bagian satu ya ada terjemahan, terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Nah, di sini saya pikir tidak terlalu sulit. Ya, saya lihat juga kebanyakan udah bisa menjawab. Ya, untuk yang A kita tahu ya di sini ismi Mu'ad. Nah, cuma mungkin kebanyakan saya lihat di Mu'adnya ini yang kurang tepat. Nah, jadi Mu'ad itu ditulisnya, kemarin ada yang nulis seperti ini. Nah, langsung gini. Padahal enggak ya, Mu'ad itu tertulisnya tuh pakai ada alifnya. Mu'adun, seperti itu. Nulisnya harusnya seperti ini. Nah, berarti tadi, dan juga ismi, bentar. Nah, seharusnya ismi itu ditulisnya. Nah, jadi alif yang di depan ini tidak pakai hamzah, ya. Alifnya ini alif hamzah wasal, jadi tidak ada hamzah di depannya gitu. Nah, jadi ada yang nulis kemarin itu seperti ini. Nah, seperti ini salah, seharusnya seperti ini. Seperti itu. Ya, ismi Mu'ad. Kemudian untuk soal selanjutnya, nah itu adalah seekor anjing ya. Ini kayaknya bisa semua. Dua orang guru. Ini adalah sebuah bola. Saya pikir di sini tidak ada kesulitan berarti ya. Kemudian kalau ini terjemahan, memang kebanyakan sepertinya agak sulit ya untuk mengerjakan yang ini. Nah, cuman seperti yang saya bilang tadi, memang kita desain untuk supaya nggak punya kesempatan buka-buka buku. Makanya kita kasih soal yang semacam ini. Nah, nanti coba dikerjain lagi sendiri, nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja. Ini semua ada di percakapan-percakapan yang udah ada di bab-bab sebelumnya. Jadi insya Allah akan bisa. Kalau mau mengerjakan mandiri, silakan. Nah, nanti kalau mau dikirimkan ke saya untuk diperiksa, itu juga boleh. Tapi tidak menambah nilai. Seperti itu. Nah, kalau yang nomor tiga ini, nah ini juga monolog yang cukup panjang ya. Nah, di sini sebenarnya disuruh untuk menemukan kata-kata yang termasuk isim. Nah, cara menjawabnya sebenarnya mudah, kembali lagi ke ciri-ciri isim, ada alif lam, tanwin, dan juga memang pada dan juga orang, hewan, benda-benda dan yang lainnya. Nah, dari sini sebenarnya bisa dapat banyak ya. Kita lewatin aja, nanti boleh di seperti tadi boleh dicoba cari sendiri, nanti bisa didiskusikan bersama saya. Nah, yang nomor empat ini memberikan harokat. Nah, pada asalnya kalimat-kalimat yang ada di dalam bahasa Arab sendiri memang tipenya tulisannya seperti ini, tidak punya harokat. Nah, di sini adalah salah satu cara yang kami hadirkan untuk melatih para peserta untuk membaca Arab gundul gitu. Nah, kemarin yang saya lihat ya, saya lupa Pak Jam. Suaranya nggak jelas, Tad. Gimana? Halo? Halo. Tes. Baik, kita akan lanjutkan ke pembahasan sesi selanjutnya di modul, di sesi yang ke-6. Di sini ada dialog dari Salim dan teman-temannya. Yang pertama, Salim bertanya, "Aindaka qalamun, apakah kamu memiliki pulpen?" Dan untuk benda yang tidak berakal, kita gunakan inda untuk kepemilikan. Berbeda dengan untuk yang berakal seperti kemarin, saudara laki-laki, ibu, ayah, dan yang lainnya, kita gunakan li. Li akun atau li abun. Tetapi untuk benda yang tidak berakal, maka kita gunakan inda. Maka di sini pertanyaannya, aindaka? A, hamzah yang di depan itu untuk pertanyaan, aindaka? Kamu memiliki. Kemudian dijawab oleh temannya yang bernama Usman, dijawab na'am, ya, tafadol, silahkan. Kemudian teman yang lain lagi bernama Salman bertanya, a'anta tilmidun jadidun, apakah kamu murid yang baru? Hamzah a di depan itu artinya apakah? Anta kamu, tilmidun jadidun artinya murid yang baru. Dijawab oleh Salim, na'am, ana minal itoliyah. Saya dari Itali. Ismi Salim. Nama saya Salim. Al-Italia artinya Itali. Min itu artinya dari. Kemudian ya ana artinya saya. Kemudian Usman menanggapi dalika baladun ba'id. Dalika baladun ba'idun. Itu negeri yang jauh. Dijawab oleh Salim. Na'am, ya. Hajartu ma'a usrati. Aku pindah. Hajartu artinya aku pindah atau aku hijrah. Ma'a bersama usrati, keluargaku. Abi tabibun fil mustashfa. Abi ayahku tabibun, seorang dokter, fi di al mustashfa, rumah sakit. Kemudian Salman bertanya, hal tuhibbu baladana? Hal apa artinya apakah Tuhibbu, kamu menyukai baladana, negeri kami. Salim jawab, hada baladun jamilun. Ini adalah negeri yang indah. Fihi lugotun, fihi di dalamnya, lugotun, bahas, beberapa bahasa, wa aqwamun, dan suku-suku. Lugotun, jamak dari kata lugotun, artinya berbagai beberapa bahasa. Kemudian aqwamun, jamak dari qaumun, artinya kaum atau suku. Kemudian Usman bertanya lagi, wal at'imah, dan makanan-makanannya bagaimana? At'imah artinya makanan, beberapa makanan, bentuk jamak dari to'amun, artinya makanan. Salim menjawab, al-at'imatu ladzidatun. Makanan-makanannya enak. Ana uhibbu martabak. Saya suka martabak. Dalika to'amun ladidun. Itu makanan yang enak. To'amun, seperti yang kita bilang tadi, artinya makanan. Jamak dari to'amun, at'imah. Ladidun artinya enak. Tuhibbuhu, Usman menganggapi tuhibbuhu aidon. Kami juga menyukai itu. Nuhibbuhu aidon. Kami juga menyukai itu. Nuhibbu artinya kami menyukai. Hu, bentuk domir, pengganti kata martabak. Aidon artinya juga. Kemudian Salim bertanya, Aro'aituma in ashtarihu summa na'kuluhu fi baiti. Bagaimana pendapat kalian berdua? Aro'aituma artinya bagaimana pendapat kalian berdua? In ashtarihu, in artinya jika, ashtarihu, aku membelinya, hu itu untuk domir kata ganti untuk martabak, summa na'kuluhu fi baiti, summa artinya kemudian, na'kulu, summa na'kulahu, kemudian kita makan, summa artinya kemudian, na'kulahu, kita memakannya. Jadi objeknya ada hu. Hu itu kembali lagi tadi ke martabak. Fi baiti, di rumahku. Kemudian Salman menanggapi, dalika fikrotun ajibah. Itu ide yang luar biasa. Hal baituka qoribun, apakah rumahmu dekat? Dijawab oleh Salim, baiti qoribun. Huwa khalfal madrasati. Iya, rumahku itu berada di belakang sekolah. Usman menanggapi, toyib, baiklah, ila liqo, sampai jumpa, ila liqo, sampai jumpa. Kemudian kita masuk ke kaidah yang dapat diambil dari percakapan ini. Yang pertama ada istilahnya kalimat penyifatan. Nah, kalimat penyifatan ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama sifatnya itu sendiri, dan kemudian objek yang diberikan sifat. Kalau kita bisa lihat ya, di contoh ada rojulun jamil, laki-laki yang ganteng. Rojulun, laki-laki, itu adalah objek yang diberikan sifat. Kemudian jamilun artinya ganteng. Ganteng itu sifatnya. Kemudian juga ada al-mar'atu sholihatu, wanita yang soleh. As-solihah itu sifatnya, al-mar'atu itu yang diberikan sifat. Kemudian ada kitabun saqilun, buku yang berat, buku itu objeknya, kemudian saqilun itu sifatnya. Nah, untuk na'at dan istilahnya sifat itu na'at, dan untuk objek yang diberikan sifat itu man'ut. Nah, na'at dan man'ut ini sendiri harus selaras dalam gender dan kuantitasnya. Ketika dia musannah, man'utnya, na'atnya juga harus musannah. Ketika jamak, na'atnya juga harus jamak. Nah, hanya saja ketika kita ketemu benda-benda yang jamak yang tidak berakal, kita gunakan tetap sifat perempuan yang tunggal. Misalnya, kutubun saki latun. Seperti itu. artinya buku, beberapa buku yang berat. Kemudian ada juga istilah, ada bentuk kalimat menerangkan diterangkan. Kalimat menerangkan diterangkan ini terdiri atas dua komponen lagi, ada objek yang diterangkan atau istilahnya al-mubtada dan keterangannya itu sendiri atau al-khobar. Nah, ini kita bisa istilahkan kalimatnya sebagai kalimat mubtada khobar. Istilah yang umum mubtada khobar. Kita bisa lihat di sini, di contoh kalimatnya ada al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Nah, kalau kita lihat di sini sendiri, al-kursiyu bentuknya nakiroh. Kemudian maksurun bentuknya, al-kursiyu bentuknya ma'rifat, dan maksurun bentuknya nakiroh. Jadi susunan mubtada khobar ini, mubtadanya itu ma'rifat, dan khobarnya itu nakiroh. Dan mubtada itu asalnya letaknya di depan, dan untuk khobar itu letaknya di belakang. Di sini ada al-kursiyu maksurun, kursi itu patah. Kemudian ada as-sayyaratu jamilatun. As-sayyarahnya mubtada, khobarnya jamilatun, mobil itu bagus. Kemudian ada al-baitu kabirun, rumah itu besar. Dan untuk seperti kalimat penyifatan tadi, usus untuk jamak tidak berakal, khobarnya tetap menggunakan kata perempuan dan yang tunggal. Nah, sekilas mungkin kita akan melihat ada persamaan antara kalimat penyifatan dan juga kalimat mubtada khobar. Namun, satu tips ya untuk membedakan kedua ini, ketika kalimat itu adalah kalimat penyifatan, maka di dalamnya itu ketika kita artikan ke bahasa Indonesia, ada kata yang. Contohnya di sini ada laki-laki yang ganteng, wanita yang soleh. Tetapi kalau untuk mubtada khobar, dia tidak ada kata yang, tapi ada kata itu atau kata tersebut, sesuatu yang sifatnya ma'rifat. Misalnya, laki-laki itu ganteng, kemudian wanita itu solihah. Jadi terlihat ya perbedaannya di sini, satunya menyebut laki-laki yang ganteng, satunya menyebut laki-laki itu ganteng. Seperti itu salah satu tips untuk membedakan antara na'at man'ut dan juga mubtada khobar. Sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.